aja lima itemnya yang akan disampaikan oleh Ustaz Bodong Sajang. Dan insya Allah nanti ketika di akhir perjumpaan ini, dan akan disampaikan pula sebuah nasihat yang akan disampaikan untuk penutupan oleh Ustaz Abang, yaitu Ustaz Salam. Kemudian Ibu Nafilah kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami sampaikan sebelum kami mulai kajian ini, semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa memperbaharui niat ya, melihatkan dengan niat yang ikhlas, bahwasanya kita datang ke sini, ke musala ini, untuk mendengarkan kajian di media Islamnya, bukan dengan niatan lain sebagainya, tapi murni lillahi ta'ala untuk melaksanakan kewajiban seorang hamba, yaitu mencari ilmu. Dengan niat ini, Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimah, insya Allah akan bernilai ibadah dari ya, Allah SWT. Tapi kalau seandainya niatnya untuk ingin bertemu dengan teman, atau mungkin untuk teman sekedar, yaitu ingin tahu siapa ustadznya, atau bagaimana keadaan musolanya, maka sesungguhnya seperti ini, yaitu kita khawatirkan, bukan termasuk amal ibadah yang bernilai di Allah SWT. Insya Allah, kajian ilmu Islam ini, kita akan langsung datangkan bersama oleh Ustaz Bob Dimasukkan dan kepada bapak-bapak yang masih di luar, kami persilakan untuk masuk karena tempatnya masih ombak sekali ya. Dipersilakan untuk masuk ke sini untuk kita datangkan bersama Insya Allah waktu yang sudah hampir mendekati dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Kepada Ustaz Bob Dimasukkan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوم مسلمين dan مسلمات yang saya cintai dan saya muliakan, رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bagaimana tadi diingatkan bahwasannya kita datang di sini untuk menuntut ilmu agama, untuk sama-sama belajar. Kita perhatikan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, hendaklah semua yang hadir di sini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, untuk tenang dan diam semuanya, tidak ada yang bersuara. Ibu-ibu, tolong semuanya diam, tenang, tidak ada yang bersuara. Kita berkumpul di sini untuk belajar bersama agama kita yang mulia ini. Saling nasihat menasihati, saling mengajarkan, agar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jelek, yang benar untuk kita amalkan, yang salah kita tinggalkan, yang baik kita laksanakan, yang jelek kita tinggalkan. Jadi ini sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Karena berapa banyak orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jelek, pada akhirnya semua dia lakukan. Yang benar dia lakukan, yang salah pun dia lakukan. Bahkan seringkali kebanyakan yang dia lakukan adalah kesalahan, bukan yang benar. Kejelekan yang dia lakukan bukan yang salah, bukan yang baik. Kenapa? Karena dia tidak tahu yang mana yang baik dan mana yang jelek. Justru bisa jadi orang yang tidak tahu itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang salah dianggap sebagai kebaikan, dianggap sebagai kebenaran. Maka ini lebih parah lagi. Jadi sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, mari sama-sama kita perhatikan apa yang disampaikan dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan ada yang berbicara. Nanti kalau mau berbicara, setelah saya berbicara, baru silahkan bapak dan ibu berbicara. Gantian ya. Mau bertanya mungkin, apa yang mau disampaikan silahkan nanti. Tapi berikan kesempatan saya berbicara dan semuanya diam. Karena yang akan kita bicarakan ini adalah sesuatu yang besar, bukan persoalan sepele, bukan persoalan remeh, yaitu bagaimana kita merealisasikan kehidupan ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki serta dicurahkan berbagai macam kenikmatan. Tidak henti-hentinya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Setiap detik yang kita lewati dalam kehidupan dunia ini tidak akan mungkin tanpa kenikmatan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas yang kita hirup, aliran darah yang berjalan di tubuh kita, mata yang kita gunakan untuk melihat, hidung untuk mencium, kaki dan tangan yang kita gunakan sehari-hari, semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan kita dan terus Allah curahkan berbagai macam kenikmatan. Bahkan satu kenikmatan saja, betapa besar nilainya untuk menghitung, kita sudah tidak bisa. Untuk menghitungnya, kita sudah tidak mampu. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung satu nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Bagaimana kita bisa bersyukur? Untuk menghitung nikmat saja, kita tidak bisa melakukannya. Karena begitu besar dan begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Betapapun kita diperintahkan untuk bersyukur, tetapi sesungguhnya kesyukuran kita kalau mau dibandingkan dengan nikmat Allah tidak ada apa-apanya. Sedikit sekali kesyukuran kita. Oleh karena itu, kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan kasih sayangnya, niscaya kita semuanya sudah diazab. Niscaya kita semuanya akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena tidak sedikit pun ibadah yang kita lakukan, kesyukuran yang kita lakukan itu bisa sebanding dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Sungguh begitu banyak dan begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, Allah tidak biarkan kita begitu saja, tapi Allah berikan semuanya yang kita butuhkan untuk dapat bisa bertahan dalam kehidupan dunia ini. Seluruhnya Allah berikan. Lalu sebetulnya untuk apa semua itu? Untuk apa Allah ciptakan kita? Allah berikan segenap rezeki dan berbagai macam kenikmatan. Maka harus selalu kita ingat, harus selalu kita camkan di dalam hati, semua itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan semua itu agar kita merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar kita tauhidkan, kita esakan Allah dalam ibadah. Jangan kita beribadah kepada selain Allah. Jangan sampai pada kesempatan lain kita beribadah kepada selain Allah. Ketika azan kita sholat lima waktu, tetapi pada kesempatan yang lain kita kemudian mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang Allah maksudkan, ibadah yang Allah inginkan, benar-benar hanya dipersembahkan kepada-Nya. Tidak boleh sedikit pun diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang tidak tahu. Dia menganggap bumi dan air yang memberikan kenikmatan kepadanya, yang memberikan rezeki kepadanya, sehingga dia sembelih hewan kurban, kemudian dia persembahkan katanya sebagai sedekah laut atau hajat laut atau sebagai sedekah bumi, karena keyakinannya bumi dan air tersebut yang memberikan rezeki kepadanya. Ini salah besar. Ini orang yang telah melakukan dosa yang sangat besar. Walaupun dia anggap itu hal yang biasa. Ini bahaya kalau tidak tahu. Dia melakukan dosa besar, tapi dia anggap itu hal yang biasa. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak mau belajar. Karena dia tidak mau datang menghadiri majelis ilmu. Karena dia tidak mau membaca Al-Quran. Tidak mau membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula keterangan para ulama. Ini bahaya kebodohan. Orang yang bodoh itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bodoh, ada orang yang bodoh dengan kebodohan yang ringan. Tapi ada pula orang bodoh dengan kebodohan kuadrat. Apa perbedaannya? Orang yang bodoh dengan kebodohan yang ringan adalah orang yang tidak tahu. Orang yang bodoh dan dia sadar, dia dalam keadaan bodoh. Dia dalam keadaan tidak tahu, tidak mengerti bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya. Tetapi ada orang yang bodoh dengan kebodohan kuadrat, kebodohan bertingkat-tingkat, kebodohan di atas kebodohan. Bagaimana bentuknya? Yaitu orang-orang yang melakukan keburukan, mengamalkan kejelekan, dan dia sangka yang dia lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Inilah yang terjadi pada sebagian orang yang mengaku muslim tapi perbuatannya seperti orang Kristen. Dia sembelih hewan kurban, kemudian dia persembahkan kepada bumi, atau dia persembahkan kepada air, atau kepada setan yang bernama Dewi Sri. Ini setan, iblis, penipu manusia. Persis seperti orang Kristen yang beribadah kepada Yesus. Tidak ada bedanya. Jangan merasa bangga saya sebagai muslim tidak pernah murtad, tidak pernah masuk Kristen, padahal dia sendiri beribadah kepada setan, kepada Dewi Sri, atau kepada bumi, kepada langit. Padahal semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala mereka beribadah kepada ciptaan Allah dan mereka lupakan pencipta mereka. Ini sama. Tidak ada bedanya. Persis. Sebab menyembelih itu ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya salatku, ini ucapan seorang muslim, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku hanya bagi Allah rabbul alamin. Kenapa sembelihannya dipersembahkan kepada selain Allah? Allah perintahkan juga dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu, hanya untuk yang menciptakanmu dan selalu memberikan rezeki kepadamu, bukan kepada selainnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia melakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual, buat makanan untuk mendekatkan diri kepada bumi, mendekatkan diri kepada langit atau kepada air, dengan anggapan makhluk-makhluk tersebut yang memberikan rezeki dan kenikmatan kepadanya. Maka ini perbuatan syirik. Sebab seorang mukmin itu harus benar-benar yakin Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rezeki kepadanya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran selalu Allah peringatkan tentang nikmat kita diciptakan dari sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Demikian pula nikmat rezeki dan berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, selalu Allah ingatkan hal itu diberikan agar kalian beribadah. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk hanya beribadah kepadanya. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Apa maksud agar kalian bertakwa? Di antaranya dijelaskan para ulama, agar kalian selamat dari azab Allah. Sebab dengan takwa itu akan menghalangi kalian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya. Kita beribadah kepada Rabb, kepada Allah yang menciptakan kita, agar kita selamat dari azabnya. Maka Allah tegaskan, wahai manusia, beribadahlah hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada selainnya. Jangan mempersembahkan sesuatu kepada selainnya. Karena dia yang telah menciptakan kalian. Alladhi ja'ala lakum al-arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kalian sehingga kalian bisa tinggal dan bercocok tanam di atas bumi. Allah tidak jadikan bumi ini semuanya terdiri dari gunung-gunung sehingga kita tidak bisa tinggal di situ. Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Dan dialah yang menjadikan langit sebagai atap bagi kalian. Kemudian dia menurunkan hujan kepada kalian. Yang dengan hujan itu tumbuhlah tanaman-tanaman kalian. Rizqan lakum. Semua itu sebagai rezeki bagi kalian. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk kita beribadah kepadanya. Demikian pula Allah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Tidak pula agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq. Dialah yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita. Pemilik kekuatan yang amat kokoh. Juga firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya. Masa seorang muslim mengaku beragama Islam kemudian mempercayai bahwa bumi yang memberikan rezeki kepadanya sehingga perlu diberikan sesajen, kalau tidak nanti panennya tidak akan lancar. Ini orang muslim seperti apa? Orang mukmin seperti apa? Atau air yang merupakan ciptaan Allah, dia anggap air yang memberikan kenikmatan kepadanya. Kalau tidak diberikan sesajen, kalau tidak disembelihkan kerbau, nanti tidak dapat rezeki. Apakah kita tidak percaya dengan Al-Quran yang Allah turunkan, yang telah mengabarkan kepada kita bahwasannya seluruh makhluk diberikan rezeki hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satu kemanfaatan pun. Demikian pula tidak ada suatu bahaya bagi manusia kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat apapun yang bisa kita dapatkan dari makhluk apapun. Demikian pula tidak ada bahaya yang harus kita takutkan. Sebab semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu bahaya pun yang kita takutkan dari makhluk. Tidak ada yang bisa memudaratkan kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim, menjadi orang yang beriman bukan hanya sekedar tertulis dalam KTP kita, tapi harus betul-betul diamalkan dengan bergantung hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat untuk menjadi seorang mukmin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal, kalian bergantung kalau kalian benar-benar beriman. Artinya kalau kalian tidak benar-benar beriman, maka silakan bertawakal kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, persembahkan apapun kepada makhluk. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Kristen bergantung kepada Yesus, bukan kepada pencipta Yesus. Tawakal hati mereka kepada Yesus. Ternyata ketika mereka dihadapi oleh berbagai macam masalah, Yesus tidak mampu menolong mereka. Tidak sedikit pun. Tidak ada bedanya dengan orang muslim lalu hatinya bergantung kepada dewi istri, atau kepada bumi dan lautan, atau kepada penghuni-penghuni kubur yang sudah mati, yang dia anggap kuburan tersebut kuburan keramat. Tidak ada bedanya sama sekali dengan orang-orang Kristen kalau mengaku muslim tapi perbuatannya seperti itu. Maka kata Allah, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bergantung, kalian berharap, kalian takut, kalian tawakal apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang bergantung hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita. Kita tidak membutuhkan makhluk apapun yang bisa menolong kita. Karena kita telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apabila kita hanya bertawakal kepada-Nya. Apabila kita hanya bergantung kepada-Nya. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dilempar ke dalam api, tidak ada ketakutan sedikit pun kepada api tersebut. Bahkan disebutkan ketika malaikat datang mau menawarkan pertolongan kepada beliau, kata Ibrahim alaihissalam, adapun kepadamu saya tidak butuh. Saya hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Dialah sebaik-baik penolong. Demikian pula Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, demi memperjuangkan tauhid, demi mengajarkan manusia agar beribadah hanya kepada Allah, beliau dimusuhi, beliau dicaci, bahkan beliau diserang untuk dibunuh. Ketika itu seluruh orang-orang kafir bersatu untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga beliau ditakut-takuti lebih dulu. Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya pasukan gabungan kaum musyrikin sudah mengepung kalian, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imanan. Justru hal itu karena tawakal mereka kepada Allah hanya menambah iman mereka. Mereka tidak takut sedikit pun. Kenapa? Karena ada ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyelamatkan mereka, yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik penolong. Demikianlah seorang mukmin itu. Apabila dia diperhadapkan pada keadaan-keadaan yang genting, pada kelaparan, pada kesusahan, pada penderitaan, bahkan permusuhan dari orang-orang yang sekitarnya, dia mau menegakkan kebenaran, dia mau mengamalkan yang benar, meninggalkan keburukan, dia dimusuhi. Dia tidak mau ikut-ikutan menyembelih hewan atau mempersembahkan sesajen-sesajen untuk bumi atau untuk air atau untuk dewi istri, dia dimusuhi. Maka semua itu hanya menambah keimanannya. Dan dia semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin tidak ada yang bisa membahayakan dia tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan seorang mukmin. Sehingga orang mukmin itu tidak pernah gelisah, tidak pernah gundah gulana. Kalau dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair." وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. Sungguh menakjubkan seorang mukmin itu. Sesungguhnya setiap urusannya adalah kebaikan. Dan itu tidak mungkin ada kecuali dalam diri seorang mukmin. Seperti apa kebaikan seorang mukmin? إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له. Apabila dia mendapatkan suatu kenikmatan, dia bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada selain Allah. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, lalu mereka bersyukur kepada bumi atau kepada air, bahkan kepada setan, kepada Nyi Loro Kidul atau kepada Dewi Sri. Dan lebih parah lagi, mereka mereka takut. Apabila mereka tidak mempersembahkan sesajen itu, nanti kualat. Nanti diberikan musibah-musibah. Padahal, kita hanya boleh takut kepada Allah. Sebab kita yakin, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menimpakan kemudaratan kepada kita. Tidak ada selain Allah. Cukup bagi kita Allah yang melindungi kita. Kemudian apabila kita ditimpa musibah, idza asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Seorang mukmin itu apabila dia ditimpa suatu musibah, suatu hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Inilah seorang mukmin, bersyukur dan sabar. Dan sabar itu jamaah sekalian, bukan sekedar bersabar dalam menghadapi musibah, tapi juga bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Ini juga perlu kesabaran, terutama dalam mempertahankan tauhid, yaitu memurnikan penyembahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kesabaran. Kalau kita tidak sabar, nanti pendeta datang lagi atau romo datang bawa duit, mau saja ikut acara-acara atau kegiatan-kegiatan ibadah mereka. Kalau tidak sabar, atau diajak oleh orang yang mengaku muslim tapi perbuatannya sama dengan orang Kristen, yaitu mempersembahkan sesajen kepada selain Allah, berkurban untuk selain Allah, takut kepada selain Allah, karena tidak sabar, akhirnya dia ikut-ikutan. Jadi, dibutuhkan kesabaran dalam iman, dibutuhkan kekokohan dalam iman, dan keteguhan sampai akhir hayat kita. Berapa lama sih waktu kita tersisa dalam kehidupan dunia ini? Tidak lama lagi. 70-80 tahun. Tidak lama lagi. Kemudian setelah itu, kita akan menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan yang tidak ada akhirnya sama sekali. Dan ketika itu tidak ada lagi kesempatan untuk kita memilih. Mau milih surga atau mau milih neraka. Tidak ada lagi kesempatan. Kesempatan kita memilih hanya ada di dunia ini. Disinilah kita tentukan pilihan. Mau mengikuti jalan yang benar atau mau mengikuti jalan yang salah. Mau mengamalkan yang baik atau mengamalkan yang jelek. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi pilihan. Yang ada hanya ada dua, surga atau neraka. Dan yang menentukan itu adalah amal kebaikan atau keburukan yang kita kerjakan di dunia ini. Maka sangat mengherankan kalau kita demi kesenangan dunia yang singkat ini, yang pasti akan berakhir, mengorbankan kehidupan akhirat yang kekal dan meraih kenikmatan yang sementara, lalu kita dapatkan azab yang abadi. Seperti diperingatkan ustaz kita tadi dalam khutbahnya, bisa jadi seorang itu di dunia ini adalah orang yang paling nikmat hidupnya, tapi ternyata sekejap dia merasakan dahsyatnya azab neraka, lupa dengan semua kenikmatan tersebut. Sebaliknya, bisa jadi seorang mukmin itu adalah orang yang paling sengsara, yang paling menderita kehidupannya di dunia ini. Tapi sekejap dia dimasukkan ke dalam surga, lupa dia dengan segenap kesusahan yang dia rasakan ketika di dunia. Oleh karena itu kaum muslimin, ketahuilah, dunia ini dalam pandangan Allah sangat hina. Seluruh kenikmatan dunia dalam pandangan Allah itu hina. Artinya tidak ada nilainya sama sekali. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ruk'atani qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat saja. Dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh kita lakukan, kita sudah mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini luar biasa. Saking tidak ada nilainya kenikmatan dunia, kekayaan dunia, kemewahan dunia, apabila dibandingkan dengan amal soleh. Hanya dengan dua rakaat saja, itu sudah sebanding dengan dunia dan isinya. Oleh karena itu, ada orang-orang kafir yang kaya. Ibu-ibu, ada enggak orang-orang kafir yang kaya raya? Ada enggak ibu-ibu? Ada. Kalau begitu perhatikan. Iya. Kenapa mereka kaya raya? Bahkan sebaliknya ada orang muslim hidupnya melarat, miskin. Mungkin juga penyakitan. Tapi kok orang kafir diberikan kesehatan, diberikan kecantikan, kegantengan, dan juga kekayaan. Kenapa? Kenapa Allah berikan kepada mereka? Sebab kenikmatan dunia tersebut tidak ada nilainya dalam pandangan Allah. Mereka anggap kenikmatan dunia itu sebagai sesuatu yang besar, sebagai sesuatu yang istimewa, tapi dalam pandangan Allah tidak ada apa-apanya. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janahan ba'udah, ma sabaq kafiran minha syarbat ma'in." Andaikan dunia ini sebanding di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada seorang kafir meskipun hanya seteguk air. Maka kita perhatikan hadis ini. Karena dunianya, dunia ini tidak ada nilainya, sangat hina dalam pandangan Allah, maka Allah berikan kepada orang kafir. Bukan hanya orang mukmin. Andaikan dunia itu berharga, bernilai dalam pandangan Allah, tentunya orang-orang kafir juga tidak Allah berikan, meskipun hanya seteguk air. Jadi, jangan sampai kita menilai kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan itu karena kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau dia kaya, berarti dia mengikuti ajaran yang benar. Kalau panennya berhasil, kalau tangkapan ikannya banyak, berarti dia mengikuti ajaran yang baik. Karena dia melakukan sedekah laut, panennya luar biasa banyak, tangkapan ikannya banyak. Karena dia setiap tahun, setiap hari Jumat di bulan Syura, dia selalu bersedekah bumi, maka hasil panennya semakin banyak. Berarti kalau begitu perbuatannya benar? Tidak, sama sekali tidak. Allah berikan keberhasilan panen, tangkapan ikan yang banyak, bukan sebagai ukuran bahwa yang mereka lakukan itu sebagai suatu kebaikan. Bukan sama sekali. Kenapa itu tadi? Berapa banyak pun hasil panen kita, tangkapan ikan kita, harta yang melimpah kita miliki, bukan sebagai tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sama sekali. Karena semua kekayaan dunia itu tidak ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ada nilainya, Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah meskipun hanya seteguk air. Lalu apa sebetulnya tanda kebaikan? Tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sesungguhnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tanda awal kebaikan seseorang, kecintaan Allah kepadanya, apabila dia senang menuntut ilmu, apabila dia senang, apabila menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian, mendengarkan ayat-ayat Allah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian diamalkan. Ini tanda kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia dengan ajaran agama. Jadi kalau Allah menginginkan kita ini jadi orang-orang baik semuanya, Allah akan berikan pemahaman agama kepada kita. Allah akan bisa membedakan kepada kita. Allah akan berikan kita pemahaman yang baik sehingga kita bisa membedakan yang ini yang benar dan ini yang salah. Ini yang baik, ini itu yang jelek. Itu tanda kebaikan. Kalau kita sudah tidak bisa membedakan ini ajaran benar dan itu ajaran salah, maka itu alamat keburukan. Tanda kebinasaan. Inilah pentingnya kita selalu menuntut ilmu agama. Kita belajar. Allah telah turunkan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing kita agar kita jangan salah jalan, agar kita jangan tersesat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, fahlallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar agama, untuk menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi, kunci keselamatan pertama kali adalah dengan belajar, kemudian diamalkan, kemudian tidak lupa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kalau kita sudah tahu, seorang hamba itu harus mentauhidkan Allah, harus meyakini hanya Allah yang menciptakan dia, yang senantiasa memberikan rezeki kepadanya, sehingga dia harus beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, maka sampaikan kepada saudara kita. Jangan kita diam saja melihat mereka melakukan kesalahan. Perlu kita sampaikan. Kalau kita sudah tahu, kita tidak akan mungkin selamat dari azab Allah kecuali dengan mentauhidkannya, dengan beribadah hanya kepadanya, dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah. Apakah peribadahan kepada Yesus? Apakah kepada Dewi Sri Niloro Kidul? Kepada bumi, kepada laut? Semuanya kita hindari. Kalau kita sudah tahu beribadah kepada selain Allah dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, sampaikan kepada saudara kita. Jangan kita diam saja, agar supaya kita semuanya sama-sama selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang besar kita rasakan saat ini, kita dapat berkumpul di sini, saling nasihat menasehati, saling mengingatkan, agar kita semuanya sama-sama selamat. Kita belajar bersama, mempelajari hakikat ajaran Islam, bagaimana supaya kita bisa masuk surga dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar. Tidak ada yang memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa sampai di tempat ini, untuk bisa saling nasihat-nasihati. Tidak ada yang bisa memberikan kesabaran kepada kita untuk menempuh perjalanan yang tidak singkat, perjalanan yang tidak pendek. Capek-capek kita kesini mengorbankan tidur siang, mengorbankan waktu yang seharusnya kita bersenang-senang bersama keluarga kita di rumah. Semua itu atas taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga harus kita syukuri. Maka mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat berjalan terus, sehingga kita bisa terus sama-sama belajar dan juga tentunya saling menguatkan tali persaudaraan di antara kita sebagai kaum muslimin. Barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma walhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 menit ya.